zaman sekarang kita kenal mobil omprengan. Mundar mandir di jalan cari muatan. Dengan bis umum berani saing-saingan. Penumpang di bejubel bukan buatan. Sekedar cari tambahan untuk gawe rendah. Asal saja ongkosnya rada murahan. Tapi ingat wahai kawan, ngompreng jangan keliwatan. Awas pecat karena kurang rawatan. Tak peduli batu pasir atau sayuran. Diangkut asal saja cocok bayaran. Waktu dinas jangan sering keluyuran. Mentang-mentang ngompreng gak pake setoran. Mentang-mentang ngompreng gak pake setoran.